pacang beli ngersapan akan adi sesai di impiane. Aku aye yang tu sing katamu suong suong rasa bayune. Buka ada kuangan di nane ane jani yang sing sida yang siang ragan adine. Saring bunga neng, ini balik pedidi mula saat yang atasan. Semayan adi dibisanya, kagen raga najanji ketemu ane jani. Semayan adi di pisanje, kaden ragam.